Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bin kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashadu la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ani Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-23, masih berkaitan dengan fa'il. Kita masuk poin ketiga. Idza kana al-fa'ilu muthanna aw jam'an, dhalla al-fi'lu da'iman mufradan. Jika fa'ilnya itu musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Mislu hadaral mudarrisu, telah hadir seorang guru. Hadaral mudarrisani, telah hadir dua orang guru. Hadaral mudarrisuna, telah hadir para guru. Hadarat al-mudarrisat, para guru wanita telah hadir. Ya, jadi tetap dalam keadaan mufrad, di sini maksudnya fi'ilnya itu tetap dengan menggunakan domir huwa atau menggunakan domir hiya. Jadi tidak dijamakkan. Semisal hadoral mudarrisun, karena mudarrisunnya fa'ilnya jamak, maka kita menggunakan hadoru. Jadi tidak seperti itu, tetap dalam keadaan mufrad hadoro. Kemudian yang keempat, idza kana al fa'ilu mu'annasan lahiqat bil fi'li at-ta'u at-ta'nisi. Jika fa'ilnya mu'annas, maka ta' ta'nisnya itu disematkan, ya, digandengkan atau dimunculkan dengan fi'ilnya. Wahia, ta' di situ adalah wahia ta'un sakinatun fi akhiril madi. Itu tak yang sukun, yang berada di akhir fi'il madi. Wa ta'un mutaharrikatun, dan tak yang berharokat, ya, fi awalil mudhari'i, di awal fi'il mudhari'. Jadi contohnya, qamat hindun. Nah, itu kan hindun fa'ilnya perempuan, maka ada tak ta'nis. Wa taqumu hindun, ini fi'il mudhari'. Itu ada tak ta'nis di depannya. Fatau fi qamat sakinah, dan tak pada qamat hindun itu sakinah. Wa fi taqum, dan pada lafaz taqum itu mutaharrikah, taknya berharokan. Itu maksudnya. Kemudian, jadi itu berkaitan dengan tak ta'nis. Ya, ketika berharokat pun, ya, dia entah itu dhammah atau bisa fathah. Kemudian yang kelima, yajibu ta'nitsul fi'li ma'al fa'ili. Yaitu wajib memberi tanda ta'nits pada fi'il bersama dengan fa'ilnya. Hamzah yang pertama, idza kana al-fa'ilu isman zahiran mu'annasan haqiqiyan ghayra munfasilin 'anil fi'li wal mu'annasu al-haqiqiyyu huwa kullu ismin dalla 'ala insanin aw hayawanin yalidu aw yabidu. Yaitu setiap atau jika fa'il itu berupa isim zahir, dia mu'annas hakiki, ya, mu'annas hakiki, mau itu dia mufrad atau dia mu'annas ketika musanna atau jama' mu'annas salim, ya, dan dia tidak terpisah, ghoiro munfasil, dari fi'ilnya, maka untuk mu'annas hakiki, ya, ini definisi mu'annas hakiki, adalah setiap isim yang menunjukkan atas manusia atau hewan yang bisa melahirkan atau bertelur. Maka itu mu'anas hakiki. Jadi kapan tanda ta'nis itu mesti ada? Jika fa'ilnya berupa isim zohir yang mu'anas hakiki dan fa'ilnya tersebut tidak terpisah dari fi'ilnya. Dan dia juga mu'anasnya mu'anas hakiki, yaitu dengan syarat tadi. Setiap isim yang menunjukkan manusia atau hewan yang melahirkan atau bertelur. Contohnya mislu safarat Fatimatu, Fatimah telah safar. Kemudian tatirul ya. Tatirul al-yamamah. Al-yamamatu tatirul yamamatu, burung merpati itu terbang. Nah, ini dua contoh muannas hakiki. Kemudian ya, kalau nanti di bab fiilnya itu ni'ma atau bi'sa, nanti ada babnya tersendiri ya, meskipun ya jika dia fiilnya ni'ma ya, misalnya ni'ma rojulu atau bi'sa, nanti kita akan pelajari insyaallah. Ya, jika fa'il dari ni'ma dan bi'sanya muannas, sekalipun dia muannas hakiki, maka boleh kita buang ta'nits pada ni'ma dan bi'sa. Cuman itu nanti pembahasannya berbeda. Kemudian al-ba'u idza kana al-fa'ilu dhamiran, idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu 'ala muannasin haqiqiyyin aw majaziyyin. Al-muannatsul majazi huwa kullu ismin dalla 'ala muannasin ghairi haqiqiyyin wa 'amilatuhu al-arabu majazan muamilatal muannasi nahwu al-mindah al-mindadah al-mindadah asy-syamsu. Yang B, jika fa'ilnya itu berupa domir mustatir, yang domir mustatir tersebut kembali kepada muannas hakiki. Nah, ini maka dia fi'ilnya mesti diberi ta'nits. Itu kondisi kedua, jika fa'ilnya domir mustatir kembalinya kepada muannas hakiki atau muannas majazi. Dinamakan muannas majazi yaitu setiap isim yang menunjukkan makna muannas yang bukan hakiki. Ya, dan orang-orang Arab ya, menggunakannya sebagai ya, memperlakukannya sebagai muannas secara majaz. Contohnya lafaz al-mindadah yaitu meja. Meja yang memiliki beberapa kaki, al-mindadah. Atau asy-syamsu. Nah, ini lafaz-lafaz yang orang-orang Arab memperlakukannya ya sebagai muannas majazi. Ya, atau majazan. Maka fi'ilnya mesti diberi tanda muannas. Mislu Zainabu hadarat. Zainab telah hadir. Ini contoh yang muannas hakiki. Ya, tapi ya, Zainabu hadarat. Hadarat. Kenapa mesti ada ta'nits? Karena dia fa'ilnya domir mustatir yang kembali yaitu hiya, takdiruhu hiya. Hiya-nya kembali ke Zainab, yaitu mu'annas hakiki. Al-fa'ilu damirun mustatirun ya'udu ala mu'annasin hakiki. Contoh yang lain, ya, asy-syamsu talat, matahari telah terbit. Al-fa'ilu damirun mustatirun ya'udu ala mu'annasin majazi. Yaitu fa'ilnya damir mustatir yang kembali kepada mu'annas majazi, yaitu asy-syamsu. Kemudian poin ke-6, yajuzu ta'nits, ta'nitsul fi'li ma'al fa'ili. Yaitu boleh memberi tanda ta'nits. Kalau tadi wajib, ya, poin sebelumnya itu wajib. Kalau ini boleh memberi tanda ta'nits kepada fi'il bersama dengan fa'ilnya. Jika fa'ilnya ya mu'annas, nanti kita akan rinci. Yang pertama, idza kana al-fa'ilu haqiqiy. Idza kana al-fa'ilu, idza kana al-fa'ilu haqiqiy at-ta'nisi mafsulan an fi'lihi. Jika fa'ilnya berupa mu'annas hakiki sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, tetapi dia terpisah dari fi'ilnya, maka ini boleh memberi tanda ta'nits. Jadi memberi tanda ta'nitsnya itu jais ya, boleh, tidak sampai wajib. Contohnya safarat amsi Fatimatu. Fatimah telah safar kemarin. Boleh juga safara amsi Fatimah. Jadi safaranya tidak pakai tak ta'nis. Kenapa? Karena terpisah dari fi'ilnya. Diselang dulu amsi. Kemudian yang kedua, wa in kanal faslu bi illa rajaha tajridul fi'li minat ta'i. Apabila pemisahnya illa, maka lebih baik, ya, dirajihkan ya, fi'ilnya itu tanpa ta', ya, enggak boleh pakai lebih baik, ya, tidak menggunakan ta' nih. Contoh, mana lal jaizata illa al faizatu, tidak memperoleh hadiah kecuali wanita yang menang. Maka kalau pemisahnya illa, lebih baik fi'ilnya tidak pakai tak ta'nis, tetap nala. Kemudian yang alba, idza kana al fa'ilu isman zahiran majaziyat ta'nisi. Jika fa'ilnya berupa isim zahir, ya, yang sebagai mu'annas majazi. Contohnya, tatlu'u syamsu, atau juga boleh dikatakan yatlu'u syamsu, tapi yang lebih utama itu memberikan tanda ta'nis, artinya matahari sedang atau akan terbit. Al-jim min ce, idha kan al-fa'ilu jama' taksirin, jika fa'ilnya itu berupa jama' taksir. Contohnya, hadarat al-quddah, atau bisa juga hadara al-quddah, al-quddatu, para hakim itu telah hadir. Tapi jika ditanya yang lebih afdol, ya, ketika jamak taksir, baik itu jamak taksir yang dihasilkan dari bentuk mufradnya mudzakkar atau mu'annas, maka jika fa'ilnya berupa jamak taksir, memberi tanda mu'annas itu lebih utama pada fi'ilnya. Ya, selesai pembahasan yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Poin yang ke-7. La yashtaritu an ya'tiyal fa'ilu ba'dal fi'li mubasharatan, bal yajuzu an yafsila bainahuma fasilun aw aktsar. Tidak disyaratkan fa'il itu harus ada langsung, ya, secara langsung setelah fi'ilnya. Akan tetapi boleh dipisah oleh satu pemisah atau banyak pemisah. Misal contohnya, a'jabani fil hadiqati azharuha. Bunga-bunga di kebun, ya, itu menakjubkan aku. Maka di sana, ya, azharu fa'ilun lil fi'lil a'jaba. Azharu itu fa'il dari fi'il a'jaba marfu'un bil dhammah. Marfu dengan tanda dhammah. Wa katsiran ma yataqaddam al-maf'ul bihi 'ala al-fa'ili fa yafsilu bainahu wa bain al-fi'li. Lebih sering, ya, yang sering terjadi itu maf'ul bih terletak di depan, yataqaddam, terletak di depan dari fa'ilnya, sehingga dia memisahkan antara fa'il dan fi'ilnya. Contoh, yazini al-qutna al-fallahu, petani itu memanen al-qutna, kapas. Maka lafaz al-qutna maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Al-qutna dia maf'ul bih mansub dengan tanda fathah. Al-fallah fa'ilun marfu'un bil dhammah. Fallah fa'il marfu dengan tanda dhammah. Wa sata'ti dirasatu dzalika inda syarhil maf'ul bih. Inna syarhil maf'ul bih, akan datang pembahasannya, ya, tentang maf'ul bih, ya, pada pembahasan ke depan. Akan datang pembahasan hal tersebut, yaitu pembahasan tentang maf'ul bih, inna syarhil maf'ul bih, inna syarhil maf'ul bih, ya, pada penjelasan tentang maf'ul bih, ya, pada babnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.